بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pertemuan kali ini kita bersyukur kepada Allah diberi nikmat sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. فصل. والوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini kita masuk bab baru, yaitu tentang wadi'ah, gitu. Setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab luqatah, jadi sekarang bab baru tentang wadi'ah. Wadi'ah itu secara bahasa titipan, barang nitip begitu. Faslun, kata Imam, kata Syabi Suja, faslun wal wadi'atu amanatun yustahabbu qubuluha liman qama bil amanati fiha. Faslun, fasal ini, wal wadi'atu, membahas tentang wadi'ah. Wal wadi'atu, dan barang titipan atau menerima titipan. Abu wal wadi'ah, barang titipan. Amanatun, itu amanah. Yustahabbu, disunnahkan, dianjurkan. Qabuluha, menerima barang titipan. Bagi siapa kesunahan tersebut? Liman qama bil amanati fiha, bagi orang yang memang bisa untuk menuntaskan atau bisa menyelesaikan atau bisa menunaikan amanah tersebut. Gitu. Artinya sama seperti luqatah. Luqatah itu kan yang nemu tidak harus ngambil. Karena yang dianjurkan untuk mengambil itu orang yang tiku binafsihi wa huwa ya'man. Gitu. Orang yang percaya bahwa dirinya bisa menunaikan amanah. Tapi kalau dia adalah orang fasik, maka tidak dianjurkan, dimakruhkan untuk mengambil itu, bahkan diharamkan. Wadi'ah juga sama. Wadi'ah itu hukumnya sunnah untuk menerima. Jadi kalau ada orang yang nitip ke kita tuh, itu bagian daripada ibadah. Jadi kita nerima barang titipan itu sunnah. Nah, tapi sunnahnya itu liman qama bil amanati fiha, bagi orang yang memang bisa menunaikan amanah wadi'ah. Maka untuk bisa menunaikan amanah wadi'ah, pelajari dulu apa itu wadi'ah dalam fikih klasik, fikih Islam. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu ta'ala, al-wadi'atu, wadi'ah itu ismun li'aynin yadha'uha au na'ibuha inda akhara, apa akharin, inda akhara. Di akhar itu adalah ism ghair munsharib. Ism ghair munsharib itu nama yang memang tidak menerima tanwin. Akhar. Akhir itu isim ghairu munsharif, tapi ghairu munsharifnya karena apa ya? Kan isim ghairu munsharif itu banyak sebabnya ya. Yang sebabnya fu'al, Umar, Umay. Jadi ada isim yang ghairu munsharif karena sebab wazannya, wazan fi'il seperti Ahmad, Yahya, Yazid. Isem Garamun Sarip karena huruf tengahnya alif, setelahnya ada dua huruf masajid, masahif. Tapi akhor itu isem Garamun Sarip sebabnya saya lupa atau sebabnya kenapa. Tapi akhor itu isem Garamun Sarip. Makanya ketika dimajrurkan dia majrur bil fathah. Al-wadi'atu ima al-kata imam taqidin alisni al-wadi'ah ismun li'ainin adalah nama li'ainin untuk benda yadawaha yang ditaruh, yang dititipkan atau yang diletakkan malikuha oleh pemiliknya au na'ibuhu atau orang yang mewakili pemilik barang tersebut inda akhara kepada orang lain. Akhara kepada orang lain liyahfadhoha untuk dijaga oleh orang lain tersebut. Jadi wadi adalah ismu ainin yadawaha malikuha au naibuhu inda akhara liyahfadhoha. Wadi'ah adalah nama untuk barang yang diletakkan, dititipkan oleh orang yang punya atau wakilnya kepada orang lain liyahfadhoha untuk dia jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sadzul kifli. Al-aslu fiha. Tadi ya, akhar itu isim ghairu munsharif inda akhar. Tapi kalau akhir, ah itu munsharif tuh, akhirun. Itu munsharif, tapi kalau akhar artinya lain itu isim ghairu munsharif. Tidak menerima tanwin karena itu dimajrurkan akhar. Wal aslu fiha dan dalil tentang apa yang tadi disebutkan oleh Imam Abi Syuja bahwasanya wadi'ah itu amanah kemudian menerimanya adalah sunnah. Alkitab wa sunnah, dalilnya ada dalam Al-Quran dan sunnah juga ada. Allahu ta'ala, Allah mengatakan falyu'addil ladzi u'tu mina amanatahu, maka hendaklah dia tunaikan, dia jalankan alladzi u'tu mina amanatahu, yang diamanahkan kepada dia satu amanah. Qaghairah, dan ayat lain juga banyak. Qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan addil amanata, tunaikan amanah tersebut ila man itamanaka, kepada orang yang telah memberikan amanah kepadamu. Wala takhun man khanaka, dan jangan khianati orang yang berkhianat kepadamu. Maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaikan amanah ketika engkau diberi amanah. Karena isim tafdil, akhir isim tafdil. Iya. Isim tafdil itu kan sifatnya mubalaghah kan gitu. Enggak itu. Iya, isim tafdil. Ntar kita bacalah. Enggak. Saya lupa nih sebab kenapa akhir jadi ghair munsharif. Kan kalau itu kan ada wazannya kan. Fu'al, wazan fi'il, masahib, mafa'il. Apalagi. Jadi ada wazannya. Tapi kalau akhir tuh kayaknya akhir isim ghair munsharif ya begitu. Karena dia. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addil amanah ila man itamanaka. Tunaikanlah amanah ila man itamanaka, kepada orang yang itamanaka, yang memberi amanah kepadamu. Wala takhun, dan jangan khianati man khanaka, orang yang telah mengkhianatimu. Jadi walaupun orangnya telah mengkhianati, jangan khianat lagi. Ini yang disebut oleh almarhum Zainuddin MZ sebagai nilai tambah seorang muslim. Jadi orang muslim itu punya nilai tambah berbeda dengan orang-orang di agama lain. Kan begitu. Jadi memang ada aturan ke bagaimana fa'tu bimitsli ma ta'da 'alaikum, kan begitu. Kalian boleh balas kesalahan orang, pukulan orang tanpa sebab dengan pukulan yang sama. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan nilai tambah. Nilai tambahnya itu sil wa ta'ak, wa'fu amman zalamak, wa'ti man haramak. Kan begitu. Wa bagaimana sil man qata'ak. Sambung siapa yang telah memutuskan. Wa'ti man haramak. Kasih kepada orang yang telah tidak mengasih gitu. Jadi walaupun dia orang rada pelit, kita nggak boleh jadi pelit sama kayak dia gitu. Wa'fu 'amman dzalamak, dan maafkan kepada orang yang mendzalim, itu nilai tambah. Walaupun kita mengambil hak kita, kalau dia pelit kita pelit, ya nggak ada masalah. Cuman jadi sama aja akhirnya. Tapi Nabi Muhammad pengen umatnya itu punya nilai tambahnya, ya jangan khianati orang yang sudah berkhianat. Gitu. Walaupun dia sudah mengkhianatimu, tapi jangan kau khianati lagi, karena akhirnya nggak ada bedanya. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun gharib. Itu sama seperti orang yang kalau ada siapa pejabat kampanye, duitnya diambil, kan begitu. Bajunya dipakai, begitu. Orang kita begitu tuh. Tapi milih kagak begitu. Ngapain Ustaz milih? Kemudian dia juga pada nipu kita, kan begitu. Akhirnya pas dia kampanye kita tipu lagi, baju kita ambil, bajunya kita pakai, sumbangannya kita terima. Milih ya kagak. Orang kerjanya bakal nipu kita kan. Sama-sama PA itu namanya. Kalau dari awal udah gak demen, udah jangan ikut-ikut. Dari awal udah gak demen, udah jangan nongkrong depan dia. Jangan milih dia, jangan pakai baju dia, kan begitu. Beda cerita kalau beli. Itu pejabat mau punya mau kampanye nggak punya itu, akhirnya dia jualan kita beli, ya beda itu mah beli, itu bukan apa namanya jualan, itu bukan kampanye. Kan ada tuh ya, tahun kapan tuh pejabat dia jujur dia nggak punya duit, akhirnya dia jualan, jadi baju kampanye tuh kita kagak dikasih, kita beli. Begitu. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa Tirmidzi wa qala hasan gharib. Hadis ini hasan gharib. Hadisnya derajatnya hasan dari sisi sanad, tapi gharib sanadnya juga gharib, yaitu diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja. Artinya di antara sanad-sanad yang lain, ya ini hadisnya gharib, cuman punya satu jalur. Wa qala al-Hakim, kata Imam Al-Hakim, innahu ala syarti Muslim. Hadis ini hasan, sahihnya ala syarti Muslim. Wa fi sahihaini, dan dalam kitab Imam Al-Bukhari dan Muslim, min riwayati Abi Dawud, min riwayati Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari riwayat Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayatul munafiki thalas, tandanya orang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong kadzaba, dia khianat. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia wa'ad. Wa'ad itu apa namanya? Dia ingkar. Wa idza tumina, kalau diberi amanah, khana, dia berkhianat. Nah, ini dalil kenapa kita dianjurkan bahwa yang namanya wadiah itu amanah, menerimanya sunnah, menunaikannya wajib. Apa dalilnya? Ayatul munafiki thalasun idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong pasti bohong. Kalau dia ngomong, orang udah yakin pasti kebalikannya. Percaya aja kan gitu. Percaya aja sama dia gitu. Kalau dia ngomong pasti kebalikannya tuh. Wa idza wa'ad, kalau dia janji akhlaf, pasti dia ingkar. Nah, untuk mengingkari janjinya dia bikin janji baru biar orang lain lupa janji yang dulu. Mana gitu. Khas pejabat kan begitu. Bikin janji udah lama orang lupa, bikin janji lagi seakan-akan dia memberi harapan gitu. Padahal dia cuma mengulang harapan yang dulu yang enggak terlaksana. Harapannya diulang lagi. Sayangnya kita kan memori pendek semua. Kita pendek semua. Wa idza tumina khana, dan kalau dikasih amanah khana, dia berkhianat. Wa fi riwayati Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, wa in sama, tapi yang nifak di sini ini nifak asghar. Yang ayatul munafiki salah ini ulama sering nyebut dengan istilah nifak al asghar, nifak yang kecil. Tapi nifak kecil juga munafik jelek juga. Karena yang dimaksud nifak akbar itu nifak yang berarti kesyirikan, bahwa dia menampakkan keimanan di dalam, di luar zahir, tapi hatinya adalah kesyirikan, itu nifak akbar. yang disebut oleh Nabi Muhammad, inna asqala sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul subh. Jadi ini sisi sosial itu disebut nifaq akbar, nifaq asghar. Tapi satu nifaq asghar itu tidak berimplikasi kepada akidah seseorang. Tidak berimplikasi kepada keimannya, itu kemaksiatan. Besar dosanya, gede dosanya karena merugikan banyak orang. Tapi nifaq akbar itu justru adalah nifaq yang berhubungan dengan keimanan. Karena luarnya dia menampakkan iman sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu. Jadi zahirnya iman, pakai peci, pakai baju koko, pakai kain. Tapi dalam hatinya justru yang dia cari bukan Allah. Dan itu sering menjangkiti banyak kita. Masa kita mesti minta perlindungan kepada Allah untuk menghindari kita dari kemunafikan agar bisa ikhlas. Jadi kalau nifaq asghar itu lawannya amanah, nifaq akbar lah. Nifaq akbar lawannya ikhlas, nifaq asghar lawannya amanah. Jadi orang yang amanah itu lawannya nifaq asghar. Ini lawan ngomong dosa, kalau ngomong dusta dosa ya dosa. Tapi nifaqnya asghar tidak berimplikasi kepada keimanan. Tapi kalau keikhlasan yang dia nggak punya, kalau mau ibadah, ibadahnya tuh pengennya dilihat orang, pengennya tuh begini. Kalau belajar pengennya tuh dilihat orang pintar, kalau baca Quran pengennya tuh didengar sebagai qori. Nah, itu nifaq akbar itu kaitannya dengan ibadah. Yang itu lawan daripada ikhlas. Ikhlas itu alla tatluba li amalika syahidan ghairallah. Kata Imam Ali Al-Jurjani gitu. Ikhlas itu kamu tidak menuntut siapapun untuk jadi saksi atas ibadahmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibedakan seperti itu oleh ulama antara nifaq akbar dengan nifaq asghar. Karena Nabi Muhammad menyebutkan sama munafiknya tapi dalam konteks yang berbeda. Kan begitu. Orang munafik yang enggak salat subuh, salat isya itu kan bukan karena salat subuhnya tapi karena salat isya subuh kan gelap, enggak kelihatan orang. Jadi dia merasa enggak perlu untuk salat subuh karena enggak ada yang monten, enggak ada orang yang lihat. Dia datang enggak orang enggak tahu, dia enggak datang juga orang enggak tahu. Maka salat subuh tuh jadi malas, salat isya tuh jadi aslinya munafik tuh 5 waktu kagak mau gitu. 5 waktu tuh aslinya enggak mau, makin jadi enggak maunya ketika salat isya dan salat subuh begitu. Itu yang dimaksud. Begitu juga sama kalau kita ibadah tapi rasanya pengen banget dipuji orang begitu. Itu ada kemunafikan. Tapi dalam hal ini nifaq sosial yang disebut sebagai nifaq asghar. Wa fi riwayati Muslim dan dalam riwayat Imam Muslim wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Wah, itu. Dalam tambahan riwayat Imam Muslim munafik itu 3 tadi. Ditambahin sama Imam dalam riwayat Imam Muslim wa in shoma walaupun dia salat, wa shalla walaupun dia salat, walaupun dia puasa, wa za'ama annahu muslim. Dan dia menyangka bahwa dia ada muslim. Padahal dia adalah munafik. Wala khafa'a. Dan tidak ada keraguan. Tidak ada lagi kerahasiaan. Annal hajata. Bahwasanya kebutuhan kita semua. Balid dorurotu. Bahkan ini sudah menjadi level doruri. Level primer. Da'iyatun ilal ida. Menuntut kita untuk menetapkan adanya kebolehan atau bahkan kesunahan saling menitipkan. Gitu. Jadi artinya begini, menitip itu amanah, menerima titipan sunnah, menjalankan amanahnya wajib, gitu. Apa dalilnya? Ayatnya tadi, hadisnya tadi. Tapi kalaupun tidak ada ayat, kalaupun tidak ada hadis yang namanya wadi'ah, barang titipan itu kebutuhan kita. Kita saling membutuhkan, ada orang yang menjaga barang kita di waktu kita tidak bisa membayar dia, kan begitu. Itu kan kehajat-hajat kita. Makanya kata Imam Taqiyuddin Alaihi walau khafa'a dan tidak ada keraguan, juga tidak ada kerahasiaan, annal hajata bahwasanya kebutuhan kita hajat, balid darurah. Darurah itu level tertinggi kan kalau bahasa kitanya primer, sekunder, tertier. Hajat itu sekunder. Often apa usualnya biasanya hajat itu levelnya sekunder. Tapi kalau darurah itu levelnya primer itu. Yang orang kehidupannya akan goyah kalau itu enggak ada begitu. Jadi apa namanya hajah balid darurah, kebutuhan, bahkan kebutuhan primer darurat itu da'iyah menuntut kita untuk adanya saling menitipkan gitu. Summa man uridu alaihi liyastawdi'ahu. Kemudian ketika ada orang uridu alaihi ditawarkan kepada dia. Ditawarkan ya secara bahasa Indonesianya, tapi kalau enaknya itu terjemahnya uridu. Iya ditawar. Ditawarin, apa sih bahasa kerennya itu lagi? Lupa tuh. Thumma man uridu alaihi syai'un liyastawdi'ahu. Kemudian kalau ada orang yang ditawarkan sesuatu liyastawdi'ahu, untuk dijaga, untuk dititipin maksudnya, untuk dia nerima titipan, nuzir, maka dilihat. In kana aminan. Kalau dia adalah orang yang amanah. Amanah emang orangnya tuh baik. Sholat lima waktunya jalan. Ngomong gak macem-macem. Orangnya sopan. Reputasinya baik. Jadi reputasi itu beda dengan jati diri tuh. Reputasi itu apa yang orang lihat. Tapi jati diri itu hakikat diri kita. Jati diri kita, kita doang yang tahu. Tapi reputasi, ya orang yang tahu. Dan dia gak tahu hakikat jati diri kita. Tapi dalam syariat, reputasi itu sudah cukup untuk mengatakan orang itu amanah. Gitu. Makanya ada istilah al-adlul-zahir, al-adalah al-zahirah dengan al-adalah al-makhfiyah. Yang dituntut oleh kita, oleh syariat kepada kita untuk menentukan apa orang itu adil, yang zahir aja yang kelihatan. Reputasinya aja. Al-adalah al-zahirah. In kana aminan, kalau dia adalah orang zahiran dan dia mampu ala hifzihi, ini amanah nih. Orangnya baik, sholat lima waktu gak udah ditinggal, orangnya sopan. Mau dititipin sama dia aja dah. Gitu. Ini mau nitipin apa, nitipin mobil. Lah, dia orang kontrakan, gak punya garasi. Yang ada dititipin mobil, taruh pinggir jalan. Amanah sih bener gitu. Mending gak punya garasi. Dia gak, berarti kan dia gak mampu. Amanah tapi gak mampu. Nah, syaratnya dua tuh. In kana aminan qadiran ala hifziha. Kalau dia adalah aminan, orang yang amanah, qadiran, dan dia mampu ala hifziha menjaga barang titipan, wa wasaqa min nafsihi bidzalik, dan dia percaya diri, yakin terhadap dirinya dia tidak akan abai dengan barang tersebut, ustuhibba lahu, disunnahkan bagi dia, ayyastaudi, untuk menerima barang titipan. Yastaudi itu kan artinya meminta dititipi. Zahirnya bahasa. Tapi maksudnya di sini menerima titipan. Jadi kalau dia amanah, tiga berarti itu. Sunnah menerima amanah, tiga. Amanah, menerima barang titipan maksudnya. Pertama dia amanah. Kedua dia mampu. Ketiga dia percaya bahwa dia mampu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu, dan Allah itu fi aunil abdi, ada di pertolongan hambanya, masih menolong hambanya, madamal abdu, selama hamba tersebut fi auni akhih, di dalam pertolongan saudaranya. Jadi menjaga barang titipan itu bagian dari tolong menolong, dan tolong menolong itu menjadi ibadah. Dan ibadah ini membuat kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Walau lam yakun hunaka ghairu. Kalau seandainya tidak ada orang lain selain dia di situ. Faqad atlaq, nyambung apa enggak nih? Faqad atlaqal mutlikuna annahu yata'ayyan 'alaihi. Ah, ini berarti masalah baru lagi. Walau lam yakun hunahu, kalau seandainya di tempat situ tidak ada lagi orang yang bisa dititipi selain dia, faqad atlaqa mutliquna, dimutlakkan oleh orang-orang yang memang memutlakkan penitipan, tidak memberikan syarat, annahu yata'ayyanu, bahwasanya orang tersebut wajib, yata'ayyanu alaihi, wajib bagi dia al-qabul, untuk menerima barang titipan. Bukan lagi sunnah, tapi wajib. Kondisinya kalau tidak ada orang lain selain diri dia. Apakah masih disyaratkan aminan qadiran ini apa enggak nih? Wahua mantar kita ntar ketemu nih mudah-mudahan. Jadi kalau tidak ada orang lain lagi selain dia, maka menerima barang titipan tuh hukumnya wajib. Enggak lagi ada orang pulang kampung. Itu saya sering tuh gitu tuh. Bukan saya, orang tua di rumah. Orang tua kan begitu. Orang tua saya kan di apa Cengkareng, Tegal Alur Cengkareng tuh, itu punya banyak ini, banyak apa namanya punya kontrakan alhamdulillah gitu. Jadi biasanya orang pada pulang kampung tuh kalau lebaran tuh pulang kampung begitu. Biasanya yang pulang kampung itu nitip-nitipin, ada yang nitipin motor, ada yang nitipin ini gitu. Tinggal satu nih orang belum pulang kampung begitu. Akhirnya dia nitipin motor. Kan mau nitip ke tetangga yang lain udah nggak ada, udah pada pulang kampung. Akhirnya dia nitip ke rumah gitu. Nah itu jatuhnya tuh ya tayan. Wajib itu karena nggak ada orang lagi. Nerimanya wajib gitu. Makanya dulu waktu masih bujangan, kita kalau lebaran tuh motor jadi banyak. Waktu bujangan tuh saya motor beda-beda tuh. Itu titipan orang kontrakan. Jadi alhamdulillah. Dulu kan orang tua nggak punya mobil. Jadi kalau lebaran mau kemana-mana bingung. Alhamdulillah ada anak-anak kontrakan banyak nitip motor. Akhirnya satu-satu bocah pada punya motor semua. Pas lebaran doang. Habis lebaran diambil lagi sama yang punya. Wahuwa mahmul. Kama qalahu rafi'i wa tabi'ahu nawi naklan anis syarakhsi. Annahu yajib aslul qubuli bisyarti adla yutlifa manfa'ata nafsihi wa hizzihi bila iwadin fil hifzi. Nah, jadi kalau tidak ada orang yang lain selain dia, maka dia wajib menerima barang tersebut. Tapi mahmul, pendapat bahwa dia wajib menerima, harus menerima barang titipan itu mahmul. Di mahmul itu dipahami kama qalahu Rafi'i sebagaimana apa yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i wa tabi'ahu Nawawi dan juga diikuti oleh Imam Nawawi naqlan sebagaimana nukil ani Sarakhsi. Sarakhsi itu Hanafi ada tapi Syafi'i juga ada. Syafi'i ada enggak? Syafi'i juga ada Sarakhsi. Jadi Sarakhsi Syafi'i ada, Ahnaf juga ada. Ini Sarakhsinya Syafi'i. Nakalan an Sarakhsi dinukil dari Imam Sarakhsi annahu yajibu aslul qabuli. Dia wajib menerima. Hukum asli menerimanya wajib. Bisyartin dengan syarat adla yutlifa manfa'ata nafsihi wa hirzihi bila iwadin fil hifzi. Syarat dia menerima adla yutlifa manfa'ata nafsihi, dia tidak dengan syarat dia tidak merusak manfaat dirinya sendiri, wa hirzihi dan juga manfaat untuk apa namanya hirz apa berangkasnya bila tanpa biaya fil hifzi. Ketika jadi gini, ada cuman dia doang nih satu nih yang ninggal sisa doang. Dia wajib nih asli nerimanya wajib itu. Asli nerimanya wajib. Tapi syaratnya adalah yutlifa manfaatan nafsihi. Dia tidak boleh merusak manfaatan dirinya. Saya ini punya anak. Saya kerja. Itu nyangkul di situ. Kalau harus dititipin, akhirnya saya jagain. Saya jagain nih gini. Akhirnya kerjaan saya enggak keurus. Akhirnya manfaat diri saya buat anak saya terbengkalai begitu. Atau kalaupun benar saya doang yang ada, saya bisa jagain, cuman kan saya kudu bayar. Bayar apa? Ya bayar garasi, kan saya enggak punya garasi. Itu mobil saya taruh juga di garasi orang. Saya bayar lagi. Nah, berarti kewajibannya itu tidak mutlak. Aslinya memang wajib, tapi syaratnya dia tidak menghilangkan manfaat dirinya. Ada kewajiban lain yang dikerjakan. Atau fihirzihi manfaat berangkasnya itu. Bila iwadin tanpa iwad. Kalau harus iwad berarti enggak wajib. Karena kan saya enggak punya garasi. Garasi saya ya, saya bawa antar ke sana teman saya jarak 2 kilo. Di sana saya kudu bayar garasi. Berarti enggak wajib fil hifzi. Wa in kana itu kalau kondisinya memang berarti dia salah satu syaratnya enggak mampu itu. Aminan qadiran yasik binafsihi kan begitu. Wa in kana ya'jizu an hifziha. Kalau kemudian ada orang yang tidak mampu untuk menjaga barang titipannya, emang nggak mampu ya ajis, tidak mampu anhibli untuk menjaga barang titipan tersebut, haruma alaihi, diharamkan bagi dia qabuluha, menerima barang titipan tersebut, haram, nggak boleh. Wa kadza qalahu Ar-Rafi'i wa An-Nawawi, itulah yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Wa qayyada dzalika Ibnu Rif'ah, lalu Imam Ibnu Rif'ah, Imam Ibnu Rif'ah ini muridnya Imam Nawawi. Imam Ibnu Rif'ah mengaitkan ketidakbolehan ini, keharaman ini, bima idza lam ya'lam bidzalikal Malik. Saya Ustaz enggak punya garasi, toto dititipin sama orang mobil, gitu. Haram kan saya nerima ya? Haram sih aslinya. Ah, cuman kata Imam Ibn Rifa, haramnya itu bima idza lam ya'lamil maliku bidzalik. Kalau yang punya barang kagak tahu kalau dia enggak punya garasi. Saya nih punya mobil nih. Saya mau berangkat jauh 2 minggu ke luar negeri misalnya. Ini mobil titipin sama siapa ya? Gitu. Nah, titipin sama Haji Andre aja. Saya nggak tahu. Haji Andre kagak punya garasi, saya nggak tahu. Pokoknya saya titipin aja, Ji. Itu mobil di pinggir situ, ane titip ya. Emang mau ke ini? Langsung jalan. Nah, aslinya memang haram. Tapi keharaman itu, kata Imam Ibnu Rifa', dia nggak dapat dosa dong. Orang yang nitipin juga nggak tahu kan begitu. Jadi, sayanya kagak dosa, Haji Andre-nya juga enggak dosa. Karena saya enggak tahu kalau Haji Andre enggak punya garasi, gitu. Idza lam ya'lam bidzalikal Malik, fa in 'alimal maliku bihalihi, kalau yang punya barang tahu keadaan orang yang dititipin begitu, fala yahrum, maka gimana sih? Qayyada terbalik. Salah nih paham. Saya enggak tahu nih keadaan Haji Andre. Haji garasi saya enggak tahu. Kemudian Haji Andre nerima aja. Ah, itu Haji Andre haram tuh. Ente mestinya kasih tahu dulu Haji Andre. Bilang, "Ustaz, saya enggak punya garasi," gitu. Orang tahu ente enggak punya garasi. Orang enggak tahu kalau ente enggak punya garasi, tapi ente nerima. Ente dosa itu, dapat dosa. Ah, gitu. Fa in alima al maliku, tapi kalau yang punya harta tahu bihalihi, dengan keadaan dia bahwa dia enggak punya brankas, dia enggak punya garasi, dia enggak punya rumah gede, dia enggak punya kamar sendiri buat nyimpen duit, tetap dititipin, fala yahrum, maka enggak haram dia nerima, begitu. Wa huwa zahir, dan itu zahira begitu. Walau kana qadiran ala hifdhiha, kalau dia adalah orang yang mampu. Ini beda lagi nih. Berarti tadi kondisi yang kedua itu kalau orangnya enggak mampu, tapi yang nitipin kagak tahu, maka itu nerimanya haram. Tapi kalau yang nitipin tahu dia begitu, nah maka enggak haram tuh. Karena tanggung jawab sendiri, tahu gua enggak punya garasi, kenapa tetap dititipin kan begitu. Ah, begitu. Tapi kalau yang ketiga nih, walau kana qadiran, kalau ada orang yang mampu, ala hifdhiha, dia mampu nih menjagain. Kalau dititipin duit, dia punya kamar khusus, dia punya brankasnya. Kalau dititipin mobil, dia punya garasi. Kalau dititipin anak, dia punya tuh pembantu yang bisa ngurusin. Dititipin bini, nggak ada orang nitipin bini kan. Pokoknya dia punya kemampuan untuk menjaga barang yang dititipi. Walakin, lakinnahu la yasik, akan tetapi dia nggak percaya diri. Bi amanati nafsi, dia enggak percaya kalau dirinya tuh aman. Ada garasi. Cuman takut-takutnya gua hilap gitu, tetap mobil tuh gua jual. Tuh mobil gini. Tuh gua dititipin, gua sih ada brankas teman, tuh takutnya gua ntar satu waktu lagi besok ntar kalau gua pakai gitu. Dia punya kemampuan tapi enggak percaya diri bahwa dia amanah, fa hal yahrum qabuluha. Kalau tahu begitu, apa dia haram menerima barang titipan? Wajahani, ada dua pendapat. Laisa fi syarhi warogoti tarjih. Tidak ada penjelasan tarjih. Mana yang lebih unggul? Apakah haram atau tidak haram? Fi syarhi, dalam kitab syarah al-kabir, Imam al-Rafi, warogoti, dan juga rogoti taribin Imam Nawawi. Wala syakka fil karoha, tapi kalau hukumnya makruh, tidak ada keraguan. Orang yang punya kemampuan, tapi dia tidak percaya diri bahwa dia amanah, hukumnya makruh menerima barang-barang titipan. Jadi kita yang nitip nih kudu tahu ya, yang nitip barang jangan lu pelit banget tuh cuman jagain barang, jangan begitu. Bisa jadi dia punya kemampuan, rumahnya gede, ada kamar khusus, bisa naruh barang yang kita titipi, ada yang jagain misalnya. Cuman dia nggak percaya diri. Orang yang secara mental tidak percaya bahwa dirinya amanah, maka hukumnya mak. Jadi jangan dipaksa-paksa. Jangan kita lihat rumahnya gede nih, orangnya sih rantainya bagus nih, terus nggak terima titipan kita. Ya jangan dibilang pelit banget sih cuma nungguin. Bisa jadi emang dia tidak percaya dirinya amanah. Kenapa dia tidak percaya? Bisa jadi dia punya istri yang masih ngambek, minta emas, kagak dibeli-beliin kan begitu. Bisa jadi dia punya anak yang dari kemarin maksa beli iPad padahal dia gak mampu kan. Dia sih amanah, punya kemampuan, cuman dia kurang percaya nih keadaannya lagi gini nih. Apalagi minyak goreng lagi susah, aduh pemasukan kagak ada, takutnya orang nitip dia. Jadi kitanya ngitipin juga harus qala wala tadman illa bitta'addi, dan orang yang dititipi itu tidak bertanggung jawab, tidak mengganti barang yang dititipi illa bitta'addi, kecuali kalau dia sengaja untuk melalaikan barang titipan. La syakka kata Imam Taqidin Adin, la syakka annal wadi'ah amanah. Tidak ada keraguan bahwa yang namanya wadi'ah itu amanah. Fi yadil muda', di tangan orang yang dititipi. Fi yadi al muda' bi fathid dal, difathakan dalnya. Kama ja'a bihi tanzil, sebagaimana memang datang begitu dari Al-Quran. Wa idha kana kathalik, dan kalau memang seperti itu, bahwa yang namanya orang yang dititip itu adalah orang yang menerima amanah, falal dhaman, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengganti bertanggung jawab atas kerusakan barang kasairil amanat, sebagaimana amanat yang lain. Begitu. Naam, in ta'adda, iya, kalau dia ta'adda, abai, sengaja, lalai, kemudian barangnya hilang, rusak atau berkurang, fiha au qasar, atau dia lalai, dhamin. Ta'adda itu sengaja ngerusakin, qasar itu lalai. Gitu. Dhamina, maka dia bertanggung jawab. Wa asbabu taksiri tis'ah, dan sebab orang bisa dikatakan lalai itu ada 9. Insya Allah 9 ini besok hari Selasa kita baca sampai selesai mudah-mudahan. Begitu. Mudah-mudahan bab wadi'ah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita cukupkan. Cuman saya minta saran, bab saya sudah menyiapkan nanti kitab Bidayatul Hidayah kita akan baca mungkin beberapa hari menjelang Ramadan. Jadi Ramadan Kifayatul Akhir Jawahir Kalamiyah Bidayatul Hidayah. Cuman satu lagi saya mau tambahan takziman sebagai bentuk pemuliaan terhadap Ramadan, pengen ngulang baca bab puasa. Cuman dari kitab yang berbeda gitu. Pengennya sih dari kitab Kanzur Raghibin Imam Al-Mahalli. Jadi saya minta saran dari para teman-teman, sebaiknya Ramadan ini butuh gak kita bacaan baru bab puasa dari kitab yang berbeda? Atau biarin aja orang-orang kalau mau rujuk ya ke Kifayatul Ahyar yang udah ada rekamannya begitu. Dan kita Kifayatul Akhir, kita terusin bab Muhammad, kita memang beresin begitu atau bagaimana gitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para kiai, para tokoh masyarakat. Jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Bisa menulis kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.